الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي الأصول الثلاثة، وبين أن واجبها والعمل بها واجب على كل مسلم، وهي أولا أن الله خالقنا ورازقنا، يعني تفرد في ذلك، ثم بين أن خلق الله الإنسان وإيجاده له ليس هملا أو سدا أو باطلا أو عبثا، تنزه الله عن ذلك. والثالثة أن الله أرسل رسلا للعباد يبين لهم الغاية التي خلقوا لأجلها، ويبين لهم وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، ويبين لهم أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله. ولهذا يقول: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هنا الناحية العملية في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى طاعة الرسول، ولهذا خلاصة هذه المسألة ومقصودها طاعة الرسول، لأن الله لم يخلق الخلق هملا ولم يتركهم سدى، بل أرسل إليهم رسلا. فما الواجب على العباد إذا عرفوا أنهم لم يخلقوا هملا وأنهم خلقوا العبادة وأن الله أرسل إليهم رسلا يبين لهم ذلك؟ فما هي مهمة العباد حينئذ؟ لا شك أن مهمتهم طاعة الرسول. إذن فحوى هذه المسألة، وهي المسألة الأولى طاعة الرسول، والله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والله جل وعلا أرسل الرسل ليطاعوا فيما يأمرون به، وليكونوا أئمة للناس وقدوة لهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Usul Ats-Tsalatsah. Dan pengarang kitab ini, sebelum memasuki inti dari pembahasan tiga landasan utama, beliau menyebutkan beberapa risalah yang sedang kita jelaskan pada siang hari ini. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas risalah ini, yaitu Syekh Ibnu Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal tersebut, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melakukan semua itu dalam rangka sia-sia atau perbuatan begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang menjelaskan kepada mereka tujuan diciptakannya manusia, dan untuk menjelaskan bahwasanya mereka wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesakan Allah dalam hal ibadah. Kemudian para rasul juga menjelaskan berbagai macam ibadah yang dapat dilakukan oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini mengatakan, bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah mengutus kepada manusia, kepada kita para rasul, faman ata'a dakhala al-jannah, barang siapa yang mentaatinya maka ia akan masuk surga, waman asahu dakhala an-nar, dan barang siapa yang mendurhakai para rasul tersebut maka ia akan masuk neraka. Dan disinilah praktek atau perintah kita untuk beramal dalam perkara ini, yaitu mentaati Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ini adalah ringkasan dari permasalahan yang kita sedang jelaskan pada saat ini, yaitu tujuannya adalah agar kita mentaati para Rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita di dunia ini begitu saja, tidaklah kita dibiarkan begitu saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita para rasul. Maka apa kewajiban kita selanjutnya apabila kita telah mengetahui hal tersebut? Apabila kita telah mengetahui bahwasanya kita tidak diciptakan untuk hal yang sia-sia dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang menjelaskan kepada kita apa yang wajib kita lakukan. Maka setelah kita mengetahui hal tersebut, maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mentaati para rasul tersebut. Ini adalah maksud dari permasalahan yang pertama, yaitu agar kita mentaati para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali agar mereka ditaati dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar mereka ditaati pada perintah-perintah mereka, dan agar para rasul tersebut menjadi imam dan qudwah bagi para manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik bagi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Rasul hum al-a'immah wa hum al-hudat wa hum du'atul haqq wal huda wa hum ansaru dinillah wa hum alladhina yubayyinun lin-nas syar'a Allah wa dinah. فالسبيل إلى الله ونيل رضاه ودخول جنته لا يكون إلا من طريق المرسلين. ومن طلب رضا الله من غير طريق المرسلين لن يفوز برضا الله. لا يمكن أن يفوز برضا الله إلا من طريق المرسلين. يعرف شرع الله ودينه وماذا يريده من عباده، أو يعرف شرع الله ودينه وماذا يريد من عباده من طريقهم وبواسطتهم، فيعبد الله على بصيرة وعلى بينة. فالرسل أرسلهم الله ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والناس مع الرسل فريقين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. منهم من هدى الله وهم الذين اتبعوا المرسلين، ومنهم من حقت عليهم ضلالة وهم من لم يتبعوا المرسلين، أيا كان كفرهم وأيا كان ضلالهم. من لم يتبعوا المرسلين سواء كانوا عنادا أو إباء أو نفاقا أو استكبارا أو غير ذلك، فمن لم ينقد للمرسلين ويتبع ما جاءوا به لا يفوز برضا الله، لأن رضا الله ودخول جنته له باب واحد وهو اتباع المرسلين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، من الذي أبى؟ من الذي يقال له تعال ادخل الجنة ويقول لا أنا لا أريد، أنا أريد النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمر عجيب أليس كذلك؟ قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من يقال له ادخل الجنة ويأبى ويقول أنا أريد النار؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله، لأن هذا أمر عجيب جدا. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأمر واضح، وضحه عليه الصلاة والسلام، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا من يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه اتخذ قرارا، وهو أنه أبى على نفسه أن تدخل الجنة، حرم نفسه من دخول الجنة، لأن الجنة لا تدخل إلا من طريق الرسل، هم الذين يبينون سبيل دخول الجنة ويبينون الأمور التي ينالون بها رضا الله ويجتنب بها سخطه سبحانه. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى على نفسه أن تدخل الجنة. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul mereka adalah para pemimpin dan orang-orang yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, dan merekalah yang menyeru kepada jalan kebenaran tersebut, dan mereka adalah para penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang menjelaskan kepada manusia syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kecuali dari jalannya para rasul. Dan barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala selain dari jalannya para rasul, maka dia tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dari jalannya para rasul. Seorang bisa mengetahui syariat Allah, agama Allah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hambanya hanya dengan jalan para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan dengan perantara mereka. Dengan perantara merekalah seorang dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan di atas kebenaran. Maka para Rasul diutus agar mereka ditaati sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang Rasul kecuali agar mereka ditaati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para manusia ketika berhadapan dengan para Rasul terbagi menjadi dua, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang Rasul agar mereka menyeru ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan taghut. Dan di antara mereka, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ. Dan di antara mereka ada yang Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk, dan di antara mereka ada yang telah pasti kesesatan terhadap mereka. Maka di antara mereka ada yang Allah beri petunjuk, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk para Rasul. Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah pasti kesesatan atas mereka, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti para Rasul. Orang-orang yang mengingkari para Rasul, yaitu orang-orang yang mengingkari mereka disebabkan karena keras kepala, atau karena penolakan, atau karena kemunafikan, atau karena kesombongan, atau selainnya. Maka barang siapa yang tidak tunduk kepada para Rasul dan tidak mengikuti apa yang mereka bawa, maka dia tidak akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ridha Allah dan surganya hanya ada satu pintu, yaitu pintu mengikuti para Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Subhanallah. Siapa yang menolak untuk masuk surga? Siapakah yang apabila dikatakan kepadanya, "Ayo sini silahkan masuk surga," kemudian dia mengatakan, saya tidak mau, saya lebih memilih masuk neraka." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan apabila ada seorang yang menolak untuk masuk surga. Maka para sahabat bertanya, "Siapakah yang menolak wahai Rasulullah?" Karena inilah perkara yang sangat mengherankan. Barang siapa yang Rasulullah SAW menjawab, "Barang siapa yang mentaatiku, maka dialah yang akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dialah yang akan masuk neraka, atau dialah yang menolak untuk masuk neraka." Jadi perkaranya sangat jelas, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah SAW, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, berarti dia telah menolak. Maka dengan demikian kita mengetahui barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, berarti dia telah mengambil keputusan bahwasanya dia menolak untuk masuk ke dalam surga, dan dia menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam surga, karena surga tidak akan mungkin seorang masuk ke dalamnya kecuali dari jalannya para Rasul. Merekalah yang menjelaskan kepada manusia jalan masuk ke dalam surga, dan merekalah yang menjelaskan perkara-perkara yang dapat membuat seseorang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana cara agar kita bisa meninggalkan apa-apa yang membuat Allah murka. Wa al-ma'asiyat al-rasul ala nau'ain. Ma'asiyah lahu fi usul al-iman wa arkan al-din. Wa hadhi al-ma'asiyah yatarattab 'alayha al-intiqal min al-milla wa al-khuruj min al-din. ومعصية للرسول فيما دون ذلك ارتكاب بعض الكبائر التي دون الشرك والكفر بالله أو ترك بعض الواجبات التي لا يصل الأمر بتركها إلى الكفر، فهذه معصية دون ذلك، وهي أيضا يستحق بها فاعلها النار وسخط الله عليه، لكنه إذا دخل النار يدخلها دخول تطهير وتنقية لا دخول تخليد كما هو حال الكافر. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksiat kepada Rasulullah s.a.w., mendurhakai Rasulullah s.a.w. terbagi menjadi dua. Maksiat dalam pokok-pokok keimanan dan rukun-rukun agama, ini adalah maksiat yang menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, bermaksiat kepada Rasulullah s.a.w. pada perkara yang tidak sampai kepada derajat kekufuran. Akan tetapi seperti seorang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Akan tetapi ini juga maksiat, dan orang yang melakukannya, orang yang bermaksiat atau orang yang melakukan ini tetap diancam untuk masuk ke dalam neraka dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila ia masuk neraka, maka dia tidak akan masuk selama-lamanya, dan dia akan dikeluarkan setelah disucikan dan dibersihkan dari dosa-dosanya, tidak seperti orang kafir yang akan kekal di neraka. Qala rahimallahu bal arsala ilaina rasulan. Al-murad ilaina ay nahnu ummat Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-murad bil rasul المرسل إلينا هو محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال بل أرسل إلينا رسولا أي من علينا بهذه المنة وأكرمنا بهذه الكرامة وتفضل علينا بهذه النعمة وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لنا رسولا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن نعمة الله علينا أمة الإسلام أن نبينا خير الأنبياء وأفضل المرسلين، وخصه الله بخصائص لم يحصل عليها ولم يعطها نبي قبله، وأيضا أكرم أمته بكرامات لم تعطها أمة من الأمم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون، فالله جل وعلا أكرمه بكرامات ومن عليه بعطايا لم يعطها نبي قبله، وهي معروفة عند أهل العلم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردت فيها مصنفات، وعطيت أمته أيضا أمور وخصائص لم تعطها أمة من الأمم. فيجب على المسلم أن يستشعر نعمة الله عليه وفضله بأن جعله من أتباع هذا الرسول الكريم. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini kemudian mengatakan bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi ia mengutus kepada kita seorang rasul. Yang dimaksud kita di sini adalah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan rasul di sini adalah yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan pemimpin para rasul, juga penghulu anak Adam semuanya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad bapak salah seorang dari laki-laki di antara kalian, akan tapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Beliau mengatakan bal arsala ilaina rasulan, akan tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita dengan karunia yang besar dan memberikan kita nikmat yang mulia, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai seorang rasul, penyeru kepada Allah, dan sebagai pembawa cahaya yang terang benderang. Maka itu adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebaik-baik nabi, nabi yang paling utama dan rasul yang paling mulia, dan Allah mengkhususkan dengan kekhususan-kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan kemuliaan-kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnul akhirun al awwalun. Kita adalah umat yang paling terakhir, akan tapi yang paling duluan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kemuliaan yang sangat banyak, memberikan kita karunia yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita dan tidak diberikan kepada nabi sebelum nabi kita. Dan ini dapat diketahui bagi orang yang membaca apa-apa yang telah dikarang oleh para ulama terdahulu tentang kekhususan-kekhususan umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk merenungi nikmat ini dan meyakini besarnya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada umat ini, dan keutamaan kita dijadikan sebagai pengikut rasul yang mulia. يقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأرسل الله إلينا رسولا رحيما كما وصفه الله رؤوفا كريما ناصحا أمينا مبلغا البلاغ المبين مجاهدا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه. نصح أتم النصح وبين أكمل البيان، قال أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله سبحانه وتعالى berfirman لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri yang sangat berat bagi rasul tersebut apa yang menyulitkan kalian, dan sangat besar perhatiannya kepada umatnya, dan sangat cinta dan besar kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul yang sangat penyayang, yang sangat santun dan sangat mulia dan sangat amanah, yang telah menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan dengan penyampaian yang sempurna, dan dia telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad sampai datang kematian kepada beliau. Dan tidaklah beliau meninggalkan kebaikan kecuali dia telah tunjukkan kepada kita, dan tidaklah beliau meninggalkan satu keburukan pun kecuali dia telah peringatkan. Dan beliau telah menasihati umatnya dengan nasihat yang sempurna dan menjelaskan dengan sesempurna-sempurna penjelasan. Pengarang kitab ini mengatakan arsala ilaina rasulan man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, barang siapa yang mentaatinya dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya dia akan masuk ke dalam neraka. Maka barang siapa yang mentaati nabi yang mulia ini, apa yang dia ajak kepadanya dari tauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksud kepadanya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Qala rahimahullahu taala wa ad-dalil qawluhu taala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا هو دليل هذه المسألة، وأورده رحمه الله بعد أن قدم لهذه المسألة بمقدمات، فختمها بذكر هذا الدليل. ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بذلك في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil dari apa yang telah kita sebutkan di atas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sungguhnya telah kami utus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdha wabila. Kemudian Fir'aun bermaksiat dan mendurhakai rasul tersebut, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ini dalil dari apa yang telah kita sebutkan, dan apa yang pengarang kitab ini telah menyebutkan beberapa pembukaan untuk masalah ini dan kitab ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kajian kita dan pembahasan kita dalam hal ini, yaitu permasalahan yang kedua dan yang ketiga. Dan kita tutup kajian kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita terhadap apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Sungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Menerima doa. Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fikum, dan Ustaz Iqbal Gunawan fadhallahu taala yang telah menerjemahkan kajian bersama fadilatul syekh dalam pembahasan tiga landasan utama. Dan alhamdulillah pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian kajian kita di kesempatan sore hari ini. Baik, kita akan sampaikan beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh, ya Ustaz Akbar Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Fadilatul Syekh, mana yang lebih kita utamakan dalam sisi dakwah, terutama kepada kaum muslimin yang memiliki pemahaman yang sedikit dalam permasalahan tauhid dan akidah, akan tetapi mereka terkait dengan masalah ibadah atau adab dan akhlak itu juga memiliki penyimpangan dan kekurangan. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Al-aqidah hiya al-asas alladhi taqum alayhi al-ibadah wa yaqum alayhi al-khuluq, wal aqidah hiya ma'rifah bil rabb alladhi yuqsad bil ibadah wa yuqsad bil taqarrub wa bayan 'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi wa annahu al-wahdahu al-mustahiq li an yufrad bil ibadah wadh-dhull wal-khudu', wa idha istaqamat al-'aqidah fastiqamatuha موجب بإذن الله سبحانه وتعالى لاستقامة ما تقوم عليه بحسب قوة العقيدة وصحتها. ولهذا العقيدة مقدمة وبها يبدأ، وهي الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. Jawaban beliau bahwasanya yang lebih diutamakan adalah masalah akidah, karena akidah adalah pondasi dari seluruh amalan dan tidak akan diterima dan tidak akan sah suatu ibadah kecuali apabila akidah seorang menjadi lurus. Karena dengan mempelajari akidah kita mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diserahkan atau dipalingkan ibadah kepada, dan tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila akidah seorang telah lurus, maka amalan-amalan yang lain pun akan menjadi lurus. Dan apabila akidah seseorang itu tidak benar, maka amalan-amalan yang lain pun akan menjadi rusak. Oleh karena itu, yang paling pertama dan yang paling harus selalu dahulukan adalah permasalahan akidah dan penjelasan tentang akidah. Jazakumullah khair fadilah Syekh, barakallahu fiik. Pendengar, pertanyaan kembali kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilah Syekh, seberapa besar kedudukan sunnah di dalam Islam, dan bagaimana makna ayat, memaknai atau menafsirkan makna ayat Al-Quran bahwasanya Allah telah menjelaskan segala sesuatu di dalam Al-Quran yang ayatnya yang berbunyi tibyanan likulli syai'. Apakah ini mencukupkan kepada Al-Quran dan tidak mengambil yang lainnya? Jazakallahu khair. As-sunnah makanatuha fi al-din makanat al-wahy alladhi huwa bayan ad-din walladhi la yatim ma'rifat ad-din illa bih. Wa al-ayah al-karimah fi wasf al-Quran bi annahu tibyan لكل شيء جاء في القرآن ما يبين أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، ولا يكون عمل بالقرآن إلا بالعمل بالسنة. ولهذا من يترك العمل بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن، لأن في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة الرسول وتحكيمه والأخذ عنه والاقتداء بهديه وطاعته فيما يأمر به واجتناب ما نهى عنه، آيات كثيرة جدا، كقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي القرآن آيات كثيرة تقرن فيها طاعة الرسول بطاعة الله، وأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فطاعته من طاعة الله، وطاعته لا تكون إلا باتباع سنته وهديه وحديثه وما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. والسنة وحي، السنة وحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فالسنة هو وحي كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحاصل أن الذي لا يعمل بالسنة وفي الحقيقة لا يعمل بالقرآن. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوابا beliau sunnah atau kedudukan sunnah dalam agama ini adalah kedudukan besar seperti kedudukan wahyu yang menjelaskan agama ini. Dan ayat yang disebutkan oleh sang penanya bahwasanya dalam Al-Quran telah dijelaskan segala sesuatu. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwasanya sunnah itu menjelaskan Al-Quran dan mentafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan amalan dengan sunnah maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Dan banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul perintahkan kepada kalian maka lakukanlah, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Dan barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya sunnah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan wahyu tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Rasulullah SAW tidaklah berucap dari hawa nafsunya, tapi apa yang diucapkan hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak beramal dengan sunnah sesungguhnya dia tidak beramal dengan Al-Qur'an. Kemudian kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya.